Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada mansubat yang kedua, yaitu al-maf'ulul mutlaq. Qala al-musannifu babul masdari. Al-masdar huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifin fi'li. Bab masdar. Masdar yaitu isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il. Ini namanya masdar keumumannya, yaitu isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'il. Nahu daraba yadribu darban. Darban ini masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nasara yansuru nasran. Nasran fa'lan. Itu semua masdar. Asyarhu minal asya' allati tastakhdimuha al-arabu li tawkini kalamiha al-masdar. Di antara perkara-perkara yang digunakan oleh orang Arab untuk menguatkan perkataan mereka, yaitu masdar. Perhatikan catatan kaki. Fa'idha qila qatara al-harisul lissa. Apabila dikatakan qatara al-harisul lissa, maknanya apa? Mbak Tilbar. Qatara apa? Al-harisu apa? Usad. Al-haris. Ini al-harisu apa? Penjaga. Baik. Penjaga itu telah membunuh al-lissa. Apa lissa? Pencuri. Penjaga itu telah membunuh pencuri. Faqad yasta'dimu sami'ul qatla. Maka terkadang orang yang mendengar rafanillah menganggap ini sesuatu yang besar. Kayaknya enggak mungkin ini. Nah, sesuatu yang menurut sangkaan mereka ini enggak terjadi. Nah, fa yatawahhamu anna al-murada darabahu la qatalahu. Sehingga apa? Dia menggambarkan bahwasannya yang dimaksud adalah apa? Memukulnya saja, tidak membunuhnya. Maksudnya qatal al-harisul lissa, maksudnya oh ini paling mukul saja maksudnya. Muncul di benak demikian karena membunuh ini perkara dalam sesuatu yang besar. Falidabi hadzal wahmi yatuna bil masdar. Maka untuk menolak sangkaan ini, mereka mendatangkan dengan masdar. Na'am qatlan. Berarti apa? Betul-betul pembunuhan. Liyata'akkad makna fi'li, agar na'am terkuatkan makna fi'ilnya. Fayaqulun qatalal harisul lissa qatala. Maka mereka mengatakan na'am al-harisu. Tayyib. Al-harisu ya, penjaga itu telah membunuh apa? Membunuh pencuri itu dengan betul-betul membunuhnya. Qatlan berarti betul-betul bunuh, bukan apa sekedar mukul, bukan sekedar apa menangkap, tapi betul-betul memang dibunuh. Ini fungsi masdar, yaitu untuk menguatkan perkataan alhamdulillah, sehingga tidak dipahami salah lagi. Qala wal masdar huwa al ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Dan masdar yaitu isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il. Wal muradu bi tasrifil fi'li tahwiluhu min sighatin ila sighah. Nah, dan yang dimaksud dengan pentasrifan fi'il yaitu perubahan fi'il itu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tati bil madhi matalan, thummal mudhari'i, thummal ismi alladhi huwa al-masdar. Engkau datangkan dengan fi'il madhi sebagai misal, kemudian baru fi'il mudhari' urutan kedua, kemudian isim na'am yang itu adalah masdar pada urutan ketiga. Fatakul daraba yadribu daraban. Masdarnya mana berarti ini, Wahyu? Daraba yadribu daraban. Darban. Fa darban masdarun. Darban itu masdar. Wa yusamma maf'ulan mutlaqan, dan dinamakan dengan maf'ul mutlaq. Ini mudahnya kan. Dan ini penggambaran yang sangat dasar bagi para mubtadi, bagi para pemula sekali. Nah, walaupun hakikatnya fanifillah masdar belum tentu maf'ul mutlak, tapi kalau maf'ul mutlak harus berupa masdar. Fal maf'ulul mutlak, maka maf'ul mutlak fanifillah ta'rifuhu, pengertiannya apa sekarang? Kalau tadi adalah masdar, yang masdar itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya yaitu suatu isim. Nah, suatu isim tayyib yang apa, ditarik dari suatu fi'il. Daraba darban, nasara nasran, yang terkandung di dalamnya huruf-huruf fi'il itu. Dan masdar untuk bisa kita ketahui pada fi'il-fi'il yang tsulatsi, ini tidak bisa kita karang-karang, tapi harus melihat kamus. Nah, sekarang maf'ul mutlak itu sendiri apa? Ta'rifu huwal masdarul mansubul muwafiqu li'amilihi filabdihi au ma'nahu. Yang dimaksud dengan maf'ul mutlak adalah masdar yang dinasobkan, yang mencocoki amilnya dalam lafaz atau maknanya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan maf'ul mutlak adalah masdar yang dinasobkan. Harus, kalau maf'ul mutlak itu harus nasob dan harus berupa masdar. Al-masdarul mansub, masdar yang dinasobkan. Al-muwafiqu li'amilihi, yang mencocoki amilnya. Amil masdar itu berarti apa? Apa amilnya? Berarti fi'il. Filabdihi au makna, pada lafadnya atau pada maknanya. Yaitu pada lafad amil itu atau makna amil itu. Contohnya misaluhu, wa kallamallahu Musa takliman. Ini untuk membantah ahli majaz. Didatangkan dengan takliman, yaitu bahwasanya Allah betul-betul berbicara, bukan sekedar na'am ta'im mewahyukan. Ta'im bukan sekedar di na'am ilhamkan pada hatinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat na'am al-kalam. Kallamallahu Musa, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa takliman, ya, dengan sebenar-benar pembicaraan, bukan sekedar majas, bukan sekedar gaya bahasa. Jadi takliman di sini i'rabnya apa? Maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia berupa isim masdar, dia mansub, kemudian mencocoki amilnya, yaitu mana amilnya? Amilnya mana Rifi? Kallama. Mencocoki dari isim lafaz atau maknanya di sini? Dari isim makna atau lafaznya? Takliman mencocoki kallama. Dari isim lafaznya, ya kan? Karena apa? Jelas, kallama yukallimu takliman. Paham? Baik. I'rabuhu, i'rabnya kallama fi'ilun madhi. Na'am mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wallah, dan lafzul jalala Allah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Wa Musa maf'ulun bi, alamat nasabnya apa ini kira? Musa maf'ulun bi wa 'alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Mana amin dhuhriya ta'adhur ta'im ahsanda. Nah, kemudian takliman maf'ulun mutlaq, maf'ul mutlaq. Wa faqa amilahu yaitu kallama bi lafdhihi wa makna. Tayyib, yaitu maf'ul mutlaq yang mencocoki amilnya kallama bi lafdhihi pada lafadznya dan maknanya juga ternyata. Jadi pada lafaz dan maknanya kedua-duanya. Sekarang contoh maf'ul mutlaq yang hanya mencocoki amilnya dari sisi makna, misalnya apa? Nah, apa misalnya Ali? Hah? Jalastu qu'udan. Tayyib, jalastu qu'udan. Naam. Waqaftu qiyaman. Jalasa dengan qa'ada sama maknanya, ya tidak? Tapi apa beda? Beda katanya. Jalastu qu'udan. Aku duduk ya, betul-betul duduk. Naam. Saya bukan maksudnya tiduran. Ini mencocoki amil dari si makna saja. Kalau lafadznya beda. Baik. Sekarang aqsamul maf'ulil mutlaq, jenis-jenis maf'ul mutlaq. Qala al-musannif wa huwa qismani, dan ada dua macam maf'ul mutlaq itu, lafdhiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdh fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Apabila lafadznya mencocoki lafadz fi'ilnya maka itu lafdhi. Nahwu qataltuhu qatlan. Naam, aku telah membunuh dia dengan betul-betul pembunuhan. Ini mencocoki apa lafadznya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawi. Apabila mencocoki makna fi'ilnya saja, nam tidak lafadznya, maka itu maknawi. Nahwu jalastu qu'udan, jalastu qu'udan. Tayyib, wa qumtu wuqufan, wa ma asbaha dzalik. Ya, dan yang semisal itu. Asyarhu yanqasimu al-maf'ul al-mutlaq ila qismain. Maf'ul mutlaq terbagi menjadi dua, maf'ulun mutlaqun lafdhi dan maf'ulun mutlaqun ma'nawi. Perhatikan. Yang lafdhi itu bagaimana? Wa huwa ma yuwafiqul fi'lan nasibalahu fi lafdhihi wa ma'na. Yaitu maf'ul mutlaq yang mencocoki fi'il yang menasabkannya dari sisi lafadz dan maknanya. Paham sampai di sini? Paham Abdul Bar? Baik. Bi an yakuna mustamilan ala hurufi. Sekarang untuk kita tahu itu mencocoki lafadz dan maknanya, yaitu apa? Karena dia mustamilan ala hurufi, yaitu mencakup huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf pada amil itu ada pada masdar. Misal contohnya farihtu apa? Farahan. Farihtu farahan. Tayyib. Fariha dengan farahan masdarnya, naam, huruf-hurufnya sama tidak? Sama, pada masdar terdapat huruf-huruf yang ada pada amilnya. Naam, maknanya apa farihtu farahan? Apa maknanya? Hah? Aku bahagia dan benar-benar bahagia. Baik. Bukan cuma apa? Bukan cuma tapi pura-pura. Farihtu farahan. Fa inna huruf al-fi'li fariha hiya nafsu huruf al-masdaril farah. Sebab ya, huruf-huruf fi'il fariha manifilah itu adalah apa? Persis ya, atau memang huruf-huruf masdar pada farah, al-farah. Jadi hurufnya sama. Wa minhu qawluhu ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana maf'ul mutlaqnya? Akbar. Taslima. Maf'ul mutlaq apa jenis apa ini? Lafdhi. Kenapa? Karena bahwa huruf-huruf pada masdarnya, naam, betul-betul huruf yang ada pada fi'ilnya sallimu. Baik. Sekarang maf'ul mutlaq ma'nawi yang kedua, wa huwa ma yuwafiqul fi'lan nasibalahu fi ma'nahu duna lafdhi. yaitu maf'ul mutlak yang mencocoki fi'il yang menasabkannya pada maknanya, bukan pada lafadznya, yaitu pada maknanya saja. Naam, mencocoki naam terisi makna toh. Wadzalika bi an takuna huruful masdari ghairu hurufi fi'lihi. Yang demikian itu bagaimana bentuknya, yaitu bentuknya naam huruf-huruf masdar adalah selain huruf-huruf fi'ilnya. Tidak sama. Misal kumtu wukufan, aku berdiri, ya betul-betul berdiri. Koma dengan wakofa beda hurufnya. Koma dengan wukuf beda. Naam, fa inna makna fi'li qama huwa makna masdaril wukuf. Sebab makna fi'il qama itu adalah makna masdar al-wukuf. Dari isi makna sama. Walakin al-hurufa mukhtalifatun, akan tetapi huruf-hurufnya berbeda. Wa mithluhu farihtu sururan, farihtu sururan. Naam. Fa inna makna al-fi'li fariha huwa makna al-masdar as-surur. Ya. Walakinna hurufa mukhtalifatun. Ya, makna fariha ya seperti makna masdar surur, yaitu menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan. Sama. Baik. Di tempat kita seperti gembira dan bahagia, beda hurufnya tapi maknanya sama. Walakin al-hurufa mukhtalifa, akan tetapi hurufnya berbeda. Ya. Ini dua jenis maf'ul mutlak, lafzi dan maknawi. Baik. Ini pembahasan sangat dasar ya panitia. Maka jangan sampai tidak tahu. Tugasnya buat ya masing-masing contohnya tiga ya panitia. Maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak maknawi, masing-masing dibikin tiga. Barakallahu fiikum, nafkahi bihamdih.